Fat sudah seyogianya kita semua barakallahu fikum berantusias untuk terus mengikuti kajian tafsir yang dibawakan oleh Al-Ustaz Muslim Hafizahullah. Ayol ihwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Namun untuk mungkin sedikit menghilangkan rasa penat, ana membawakan sebuah kisah. Seingat ana, kisah ini dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Zawji rahimahullah, namun ana lupa di kitab mana yang beliau membawakan kisah ini. Yaitu ada seorang suami, tentu mempunyai istri, namanya suami pasti punya istri. Ada seorang suami yang mempunyai istri berkulit hitam. Seorang suami mempunyai istri berkulit hitam yang namanya Ummu Mihjan. Suami ini mempunyai istri yang berkulit hitam namanya Ummu Mihjan. Suami ini sudah cukup tua, namun tanpa sepengetahuan sang istri, suami ini hendak menikah lagi. Sang suami hendak menikah lagi dan berusaha untuk ke arah sana. Sebelum terjadi, Ummu Mihjan, istrinya ini, mengetahui sang suaminya mau menikah lagi. Akhirnya cemburu. Cemburu karena sang suami mau menikah lagi dan mendatangi suaminya. "Wahai suamiku, aku dengar katanya kamu mau nikah lagi," kata Ummu Mihjan. Pokoknya Ummu Mihjan, bagaimana caranya untuk menghalangi sang suami untuk menikah lagi. Kemudian barakallahu fikum, sang suami ini cerdik. Lalu berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, wahai Ummu Mihjan, gak pantaslah engkau cemburu sama aku. Aku kan seorang laki-laki yang sudah tua, sudah lanjut usia. Kenapa kamu cemburu kepada orang yang seperti aku, sudah tua, lanjut usia? Aku adalah seorang kakek-kakek," kata sang suami kepada istrinya. Kemudian sang suami pun melanjutkan perkataannya, "Dan engkau juga tidak pantas cemburu. Coba lihat, engkau seorang nenek-nenek dan seterusnya, sudah lanjut usia. Ngapain kau cemburu sama aku? Sudahlah, jangan memperkeruh hubungan yang baik dalam rumah tangga kita." Akhirnya sang suami ini terus merayu. Akhirnya Ummu Mihjan membolehkan suaminya menikah lagi. Menikahlah sang suami dengan istri yang berkulit putih. Istri keduanya berkulit putih. Menikah, setelah menikah tinggal di tempat yang lain di selain rumah Ummu Mihjan yang berkulit hitam. Kemudian pada suatu ketika sang suami ini bilang kepada Ummu Mihjan berencana untuk membawa istri keduanya di rumah istri pertama, yaitu Ummu Mihjan. Lalu berkata kepada Ummu Mihjan, istri pertamanya, "Wahai istriku, aku ada rencana mau membawa istri keduaku di rumah ini supaya tali kekerabatan lebih dekat, supaya lebih akrab. Gimana pendapat?" Kata Ummu Mihjan, "Enggak masalah, silakan." Lalu sang suami berkata, "Wahai Ummu Mihjan, istriku, aku tidak ingin engkau terlihat lebih tidak unggul dibandingkan istri keduaku." Kata sang suami, "Aku tidak ingin engkau terlihat lebih tidak unggul atau terkalahkan dari istri keduaku. Ini aku berikan uang 1 dinar buat dirimu supaya kamu tidak terlihat miskin dibandingkan istri kedua," kata sang suami kepada istri pertamanya. Lalu sang suami ini pun berkata kepada istri keduanya, "Wahai istriku, aku berencana mengajak kamu untuk mengunjungi dan tinggal di rumah istri pertama. Dan aku tidak ingin engkau terlihat tidak lebih unggul atau terkalahkan dari istriku yang pertama, Ummu Mihjan. Ini aku beri uang 1 dinar supaya engkau tidak terlihat miskin di hadapan istri pertama. Tidak terlihat lebih unggul istri pertama dibandingkan dirimu. Aku beri uang 1 dinar supaya engkau tidak terlihat miskin, namun jangan bilang siapa-siapa," kata sang suami kepada istri kedua. Kemudian ternyata sang suami ini seorang yang cerdik. Sang suami menceritakan kepada temannya, sahabat karibnya, sebuah rencana. Kepada sahabatnya dia berkata, "Wahai sahabatku, aku mempunyai sebuah rencana. Aku ingin menggabungkan antara istri pertama dan istri keduaku dalam satu rumah, dan aku akan membawa istri keduaku pada sebuah kesempatan, lalu aku akan makan-makan di sana. Nah, aku ingin minta bantuanmu ketika pada hari H, ketika kami sedang makan-makan, kamu lewat di depan rumahku, nanti aku panggil. Setelah aku panggil, aku ajak masuk makan-makan, kamu pura-pura bertanya kepada diriku, siapa wanita yang paling aku cintai, siapa istri yang paling aku cintai di antara keduanya." Bertanya seperti itu, kata sang suami kepada sahabat karibnya. "Seperti itu pokoknya, yang aku ingin kamu membantuku, nanti pura-pura bertanya, siapa istri di antara dua istri yang kalian sukai, yang kamu sukai, nanti aku pura-pura mengelak, dan kamu terus bertanya, mendesak, untuk sampai aku menjawabnya." Seperti itu. Tibalah hari di mana rencana akan dilaksanakan. Akhirnya sang suami ini membawa istri keduanya di rumah Ummu Mihjan, barakallahu fikum. Kemudian terjadilah apa yang terjadi, makan-makan dan yang semisalnya. Tiba-tiba seperti sesuai dengan apa yang direncanakan, ada temannya lewat di depan rumahnya. Kemudian dipanggil, "Wahai temanku, kemari masuk. Wahai sahabatku, kemari masuk. Kita makan-makan bersama." Kemudian sahabatnya pun masuk, ikut makan-makan bersama dengan suaminya. Makan. Di tengah-tengah ketika sang suami makan dengan sahabatnya ini, tiba-tiba sahabat berkata kepada suaminya ini, temannya ini, "Wahai temanku, siapakah wanita yang paling engkau cintai? Siapakah dari istrimu yang paling engkau cintai?" Kata sahabatnya kepada sang suami ini. Kemudian sang suami berkata, "Wallah, subhanallah, bagaimana sih kamu? Kok bisa-bisanya kamu bertanya dengan pertanyaan seperti itu, sedangkan kedua istriku mendengar perkataan tersebut?" Kemudian sesuai dengan skenario, sahabatnya ini berkata lagi, "Pokoknya saya tidak mau tahu jawabanmu. Saya ingin kamu menjawab, siapakah kedua istrimu yang paling engkau cintai?" Kemudian sang suaminya pun mengelak lagi, "Subhanallah, gimana sih? Kamu bertanya dengan pertanyaan seperti ini, sedangkan kedua istriku mendengarnya," kata sang suami. Kemudian sahabatnya mendesak lagi. Akhirnya sang suami berkata dengan perkataan seperti ini, "Kalau seandainya aku harus terpaksa menjawab, maka aku akan tidak menjawab dari jawaban yang lebih dari ini. Aku lebih mencintai dari kedua istriku, yaitu istri yang merasa cukup diberi uang satu dinar." Keduanya merasa diberi uang satu dinar. Yang satu Mubijam merasa senang, "Masya Allah, ternyata aku yang paling dicintai." Yang istri kedua pun merasa senang, "Ternyata aku yang paling dicintai. Kamu gak dipercaya ini." Mubijam pun senyum-senyum, "Ah, kamu cinta bila cinta aku." Luar biasa, barakallahu'alaikum. Bagaimana sang suami, kecerdikan sang suami menghadapi kedua istrinya. Itu ya barakallahu'alaikum, sekilas untuk kisah yang dikisahkan oleh Al-Imam Ibnu Zawji rahimahullah, supaya agar lebih rileks. Barakallahu fiikum, setelah kita mendengar kajian yang syarat faedah dari kitab Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, dan seorang suami harus barakallahu fiikum menghadapi atau bermuamalah dengan istrinya penuh dengan kecerdikan. Di antaranya contoh ini, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain insyaallah pada kesempatan yang lain. Kita ambil sejenak, kita ambil sedikit dari kesalahan yang ke-16. Kesalahan yang ke-16 yang dilakukan oleh sebagian istri. Kesalahan yang ke-16 yang dilakukan oleh sebagian istri adalah ta'atu zawji fi ma'siyatillah, yaitu ketaatan seorang istri kepada suaminya dalam perkara maksiat ini. Ayol ihwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, bukanlah sebuah ketaatan yang dianjurkan ketika seorang istri taat pada kemaksiatan yang diperintah oleh suaminya, bukan. Yang diinginkan ketaatan, yang diajarkan dalam syariat Islam, yang dianjurkan bahkan diwajibkan oleh seorang, diwajibkan bahwasanya seorang istri adalah taat kepada suami dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang baik, dalam perkara yang taat, atau dalam perkara yang mubah. Ini. Adapun ketika seorang istri taat kepada suaminya dalam perkara maksiat, maka ini diantara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri dari istri kaum muslimin. La raiba anna ta'ata zawji wajibatun ala zawjah. Tidak diragukan bahwasannya ketaatan kepada suami hukumnya wajib atas seorang istri. Wa hadhi ta'atu dakhilatun fi ma'nal qawamati allati bayyanaha Allahu azza wa jalla. Ketaatan yang seperti ini hukumnya wajib masuk dari makna dari kepemimpinan seorang laki-laki yang Allah jelaskan dalam sebuah ayat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Para laki-laki adalah pemimpin dari para wanita. Dalam surah An-Nisa ayat 233. Falihadhi ta'atu atharuha fi istiqamatil hayati zawjiyah. Ketaatan seorang istri akan berdampak kepada kelanggengan kehidupan suami istri. Wa sa'adatiha. Ketaatan seorang istri pun akan menjadi sebab kebahagiaan dalam rumah tangga, begitu juga bentuk dari tarbiyah yang baik kepada anak-anak ketika seorang istri memperlihatkan ketaatan kepada suaminya. Namun bukan berarti taat kepada semua perkara, bukan berarti taat kepada semua hal, termasuk kepada perbuatan maksiat, tidak. Yang diperintahkan dalam agama seorang istri untuk taat kepada suaminya adalah dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara ketaatan, dalam perkara hal yang baik, dalam perkara hal yang mubah. Adapun dalam perkara yang keharaman, maka tidak boleh taat. Haram hukumnya. Dan ini diantara kesalahan yang dilakukan oleh sebagian istri. Misalnya disuruh menyediakan khamar, haram. Gak boleh taat. Disuruh buka cadarnya, misalnya sang istri berpendapat hukumnya wajib, lalu nurut. Haram juga. Atau disuruh barakallahu fikum menyerupai laki-laki kafir misalnya dalam berpakaian, atau disuruh untuk meninggalkan sholat, atau yang semisalnya dari perkara-perkara yang haram yang dia kemungkinan disuruh oleh sang suami untuk melakukannya, atau misalnya disuruh untuk melayani suaminya, melakukan hubungan suami istri di tengah hari siang Ramadan, atau pada saat haid, atau pada keduburnya, maka hukumnya haram. Tidak boleh taat. Haram untuk taat dalam perkara maksiat walaupun kepada suaminya. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis, la ta'ata li mahlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada khaliq, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah hadis yang disahihkan oleh al-imam Hakim dan disepakati oleh al-imam Dzahabi rahimahullah. Ketaatan hanya kepada yang ma'ruf, dan kepada kemaksiatan tidak boleh seorang istri taat. Bahkan hal itu diantara bentuk kesalahan yang dilakukan oleh istri. Al-Imam Bukhari rahimahullah berkata dalam kitabnya, dalam kitab Sahih Bukhari, membuat sebuah bab, La tati'a al-mar'atu zawjaha fi ma'siyatillah. Tidak boleh taat seorang istri kepada suaminya dalam berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Tidak boleh seorang istri taat kepada suami dalam perkara maksiat. Atau dalam sebuah hadis, ada sebuah kisah yang dikeluarkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ada seorang wanita yang dinikahkan, wanita dari kalangan Ansor dinikahkan. Wanita ini rambutnya rontok, rambutnya putus, rambut kepalanya putus. Kemudian wanita ini diperintah oleh sang suami untuk menyambung rambutnya. Karena rambutnya putus, diperintah oleh suaminya untuk menyambung rambutnya. Faja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya, kemudian menyebutkan perintah suaminya untuk menyambung rambutnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La, innahu qad lu'ina al-mustausilat. Tidak boleh engkau taat kepada suamimu melakukan penyambungan rambut dikarenakan telah dilaknat orang yang menyambung rambut. Itu barakallahu fikum. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan tentang hadis ini, falau da'aha zawju ila ma'siyatin fa'alaiha antamtana'a fa'idha adabaha ala dhalika kana al-ithmu alaih. Kata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, kalau seandainya seorang suami menyuruh istrinya untuk melakukan perbuatan maksiat, kalau seandainya seorang istri disuruh oleh suaminya untuk melakukan perbuatan maksiat, maka tidak boleh dia menuruti. Tidak boleh dia mentaati. Walaupun fa'in adabah ala dhalik. Walaupun sang suami menghukumnya karena tidak taat. Disuruh misalnya melakukan maksiat, gak mau istrinya, kemudian dipukul, kemudian dimarahin, kemudian dibentak-bentak, kemudian gak dikasih uang misalnya belanja. Maka wajib untuk tidak taat. Walaupun dia melaksang suami melakukan hal yang demikian itu. Kalau kata Al-Hafidz, ala fa in adabaha ala dzalika na al-ithmu alaih, walaupun sang istri dihukum karena ketidaktaatan untuk melakukan perbuatan maksiat yang diperintahkan oleh sang suami, maka dosanya kembalinya adalah kepada sang suami. Itu barakallahu fikum di antara kesalahan yang dilakukan oleh sang istri atau sebagian istri adalah di mana sebagian istri melakukan atau taat kepada suaminya dalam perkara maksiat. Dan ini adalah sebuah keharaman, tidak boleh. Dan ini di antara bentuk dari kesalahan, bentuk dari penyimpangan yang dilakukan oleh sebagian istri-istri kaum muslimin. Wallahu taala a'lam bishawab. Ana cukupkan sampai di sini, semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, syadu ala ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.